Ustaz, bagaimana mensikapi seorang anak laki-laki yang usianya sudah menginjak usia 17 tahun? Sebenarnya dia sudah di pondok, tetapi ketika liburan di rumah sering bermain dengan teman-teman yang tidak baik, menonton TV sampai larut malam, bahkan menunda-nunda sholat. Berbagai cara sudah diingatkan, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Kalaupun dilaksanakan hanya sesaat. Jazakallahu khair. Anak yang seperti ini, wahai saudaraku, wahai saudariku, dia sedang mengalami masa transisi dan pencarian jati diri. Sebenarnya berbeda dengan anak-anak salaf dahulu. Anak-anak salaf dahulu ketika mereka remaja, mereka sudah menemukan jati diri mereka. Ada sebabnya. Anak-anak sekarang, ketika usia-usia seperti itu, di antara mereka banyak yang belum menemukan jati dirinya. Ada sebabnya. Kita harus belajar. Pondok-pondok kita sudah bagus, alhamdulillah. Tetapi kita tidak boleh menutup diri bahwa sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai pengelola lembaga pendidikan, kita harus belajar bagaimana sih sebenarnya Rasulullah mendidik sahabat-sahabat dahulu. Mendidik agamanya. Apa kalau dominannya di pesantren-pesantren kita, anak-anak pesantren kita lebih dominan difokuskan sekedar menghafal. Hafal hadis, hafal akidah, hafal ini, hafal. Hafal dia, Al-Quran hafal, hadis banyak hafal. Bahasa Arab mantap. Tetapi tahukah Anda, jika kita ingin tahu bagaimana pola Rasulullah mendidik agama, menanamkan agama itu kepada para sahabat generasi awal kaum muslimin, lihat bagaimana Rasulullah di Mekah. Al-Quran contohnya. Lihat karakter ayat yang turun di Mekah. Karakter ayat-ayat yang turun di Mekah itu, wahai saudaraku, wahai saudariku, pertama ayatnya pendek-pendek. Ya enggak? Maka anak-anak kita itu jangan dibebani dengan sesuatu yang tidak sesuai, yang terlalu berat bagi dia. Kemudian yang kedua, karakter ayat Makkiyah itu selama 13 tahun itu, karakter ayatnya, ayat itu didominasi temanya adalah seputar penanaman tauhid, memberantas syirik, kemudian tentang surga dan neraka. Coba lihat ayat-ayat Makkiyah tentang menjelaskan hakikat tauhid, surga dan neraka. Kita jelaskan hakikat tauhid kepada anak kita sudah tanamkan di sekolah-sekolah, di pondok-pondok. Tetapi masalah surga neraka kapan kita tanamkan? Ya enggak? Ini realita kita. Oh, itu kan tidak mesti harus formal di kelas. Dulu juga tidak pakai kelas kok. Bisa dicari cara-cara yang lain. Ini yang kurang dari kita, sehingga anak-anak kita termasuk kita tumbuh besar paham masalah tauhid dan segala macam, tetapi masalah tauhid, masalah keyakinan yang gaib ini, perkara yang gaib, surga neraka ini hampa, kosong. Tidak melekat, tidak tertanam. Makanya kurang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ingat kepada akhirat itu. Ayat-ayat Makkiyah itu lihatlah tentang surga neraka, tentang tauhid, tentang syirik. Itu umumnya. Kemudian apalagi isinya, temanya tentang sholat malam, ya. Tentang akhlak yang mulia. Ini jangan disepelekan. Nah, ini harus kita pelajari dan harus kita rumuskan, buat dan masukkan dalam kurikulum-kurikulum kita. Yang tidak formal mungkin, yang non formalnya. Ini bukan masalah sepele. Anak kita tumbuh besar sampai 17 tahun, keyakinannya tentang surga neraka hanya sekedar tahu. Ya, surga itu ada, neraka itu ada, bagaimana detailnya dan segala macam keyakinannya, tidak tumbuh rasa takut sama sekali. Makanya berbeda dengan anak-anak di zaman para sahabat atau salafus saleh. Nah, ini sebagai koreksian untuk kita semuanya. Kemudian, wahai ikhwan dan akhwat, sekarang sudah terjadi anak saya seperti ini. Anak seperti ini, wahai bapak, wahai orang tua, dia butuh pendampingan. Tidak cukup Anda sekedar, nah, anak pergi masjid, sholat, ini, tidak. Dia ini sekarang butuh teman, maka dia ingin mencari teman. Ketika dia pulang, teman-teman di pondok sudah terpisah semua. Siapa lagi teman-teman? Ya, teman-teman yang di situ lah. Mau berteman dengan bapaknya, bapaknya jaga image. Oh. Ya kan? Tidak level. Maka Anda juga harus bisa menjadi sahabat bagi anak Anda. Bukan hanya sekedar orang tua. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sebaik-baik orang tua, sebaik-baik pendidik. Beliau juga sahabat bagi anak-anak remaja dan anak-anak muda. Lihat sahabat-sahabat dahulu itu. Usama bin Zaid berapa umurnya telah ditunjuk menjadi panglima? 18 tahun. Tua 1 tahun dari anak Anda. Kan kita sedikit cuma. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Abbas berboncengan dengan Nabi, dinasehatinya. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang pemuda-pemuda di zamannya itu, subhanallah. Lihat bagaimana Rasulullah itu di sela-sela kesibukannya mengurus umat, dia juga sempatkan waktunya untuk bersahabat mendampingi para pemuda. Anda harus turunkan level diri Anda menjadi sahabat juga bagi anak Anda. Dia itu teman. Karena dia takut, karena dia anu, bapaknya ini pemarah, sedikit bicara, hop, langsung dipotong. Dianggap remeh saja. Dia sekarang sudah merasa besar, ini bukan anak-anak lagi. Jangan anak Anda terus anggap dia anak-anak terus, biar dia tumbuh dewasa. Jadikan dia dewasa. Nah, supaya dia tidak lalai sholat, ayo pergi sama dia ke masjid. Jangan Anda pergi aja, ayo ke masjid. Nah, pergi sholat, jangan lupa ke masjid. Anda sudah ke masjid, dia tinggal. Tidak. Pergi ajak dia. Anda berkunjung ke rumah sahabat Anda, ajak dia. Biar dia tumbuh dewasa. Dia sekarang sudah besar, Anda harus didik dia lagi. Nah, para sahabat-sahabat dulu, ketika kenapa mereka ketika usia 17-18 tahun sudah siap? Mus'ab bin Umar dikirim menjadi dai umur berapa? Lihat, masih muda. 17-18 tahun juga. Karena mereka sudah dididik menjadi dewasa. Nah, ini koreksinya bagi kita. Dan jangan langsung menilai buruk kepada anak itu. Anak itu tidak buruk, insyaAllah. Tinggal perjuangan kita. Dan kedua orang tua harus bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain. Berikan tanggung jawab. Jadikan anak itu merasakan tanggung jawab pada diri dia. Ini. Ya, itu solusi-solusi. Kemudian yang kedua, jangan terlalu lama libur. Kalau liburnya sebulan, dua bulan mungkin lama ya. Carikan solusi anak sana, mungkin saya ikut program apa dulu. Mungkin liburnya cuma dua minggu, setelah itu ikut program apa. Ya, karena lingkungan di Indonesia beda. Ada orang mengatakan, Ustaz, kalau di Arab itu kan sudah ada pondok. Sekolahnya biasa saja, kita sekarang anak-anak kita masukkan di pondok misalnya ya. Arab Saudi berbeda dengan di kita. Kalau di sana anak-anak tidak perlu pesantren, asrama, kenapa? Mereka menghafal Al-Quran, keluar tidak ada melihat paha perempuan. Kalau di sini, anak kita tidak pesantren, keluar habis sekolah, lihat di jalanan, menghitung semua. Di Arab Saudi tidak ada orang di sepeda motor peluk-pelukan. Di sini. Nah, jadi jangan berpikiran picik dan dangkal. Jadi, ikhwan dan akhwat, ini harus butuh kerjasama para da'i. Dan para da'i juga. Para da'i dari ustad-ustad. Contohlah Rasulullah SAW. Turunkan juga ayat-ayat da'i. Apa emang ada ustad kibar, ustad yang besar. Jangan hanya mau ngajinya orang-orang tua aja. Beri juga kesempatan anak-anak ini menjadi teman Anda. Bersahabat dengan yang muda-muda ini. Sehingga mereka bisa menjadikan Anda sebagai suri tauladan dan contohnya. Kalau ada jurang pemisah, tidak terjalin komunikasi antara dan urusan-urusan dengan anak-anak muda ini, ya sudah mereka cari urusan mereka sendiri. Jadi intinya itu PR kita semua. Allahu a'lam. Bagaimana menghadapi sikap istri yang kadang mempermasalahkan pendapatan suami? Ini bukan pendapat, tapi pendapatannya. Yang tidak tentu, kadang bisa kasih nafkah dan kadang tidak. Uyo, kalau memang begitu harus dipermasalahkan oleh istri. Iya, bagaimana? Anda pengennya istri itu diam aja, tidak dikasih nafkah, dia diam. Anda berani menikahinya, berani bertanggung jawab, beri nafkah, itu kewajiban Anda. Gimana lagi, Ustaz? Jangan bagaimana, kerja! Anda mau kerja apa? Sahabat itu sampai ada dahulu yang jual kayu bakar. Abdullah bin Auf diberi lagi harta. Ketika dia dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat, sahabat ini punya 4 istri. Apa kata sahabat ini, sahabat Ansor ini? Saya akan ceraikan istri saya. Silakan pilih yang mana, nikahi oleh kamu. Saya punya harta separuhnya saya berikan kepada kamu. Tidak mau. Dia berkata, dulani ala tariq ala suh, tunjukkan saya mana pasar. Dia tidak mau begini. Ditunjukkan pasar, dia tidak punya apa-apa ketika hijrah. Dikumpulkannya kayu bakar, lalu dijualnya di pasar, dia tabung sampai akhirnya dia bisa menikah. Dan akhirnya menjadi salah seorang sahabat yang kaya dan banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda berkata kadang bisa kasih nafkah, kadang tidak, ini bukan suami yang bertanggung jawab. Ya? Jadi sebaiknya Anda katakan begini, kadang saya bisa kasih nafkah yang banyak, kadang sekedarnya saja. Ini masih mendingan. Tapi kalau bilang tidak kasih nafkah, ini tidak boleh. Itu kewajiban Anda. Ya? Nah. Jadi, dan istri juga harus bisa kona'ah dengan yang sedikit. Misalnya, penghasilan suami pas-pasan. Ya apalagi yang dicari itu kan yang pas. Kalau sudah pas-pasan ya sudah. Mau apa lagi? Ustaz, suami saya pas-pasan saja. Ya sudah, itulah dia yang baik, yang pas itu. Bersyukur kepada Allah SWT. Itu namanya kona'ah itu. Nah, kona'ah. Apa yang dilihat oleh suami? Jangan mewah-mewah lah. Ukur kehidupan kita, jangan melihat akhwat itu sudah punya jubah yang terbaru, gamis yang terbaru. Pergi pengajian ini nampak lagi jilbab yang model baru, ini itu. Jangan diperturutkan. Anda punya pakaian berapa? Sudah 5-10 helai dalam lemari itu. Itu saja sudah gilirannya, sudah payah nanti menggilir pakaian itu. Jadi hasrat untuk belanja itu kurang. Yang penting-penting saja. Ustaz, tolong doa minta kebaikan pasangan dan anak dibaca sekali lagi dan pelan-pelan. Di mana doa itu? Di surat Al-Furqan. Di bagian ayat yang terakhir, bagian akhir ayatnya di surat Al-Furqan, itu Anda bisa dapatkan. Silakan buka Al-Furqan. Ustaz, kalau anak dekat-dekat dengan istri, anak-anak yang umurnya kurang lebih 2 tahun selalu tidak membolehkan. Kalau anak pegang-pegang istri anak, ini bagaimana? Masa Anda cemburu dengan anak Anda? Ya gampang. Kalau memang seperti itu caranya, Anda harus bisa dengan anak itu belikan dia mainan. Kasih dia mainan, nanti ada mobil-mobil main di sana. Jangan maunya saja. Belikan dia mainan, bantu istri itu mengasuh anak juga, sehingga anak itu akhirnya senang, bisa istirahat, bisa tidur. Ah, ini Anda sibuk dengan urusan Anda saja, istri aja yang sibuk mengurus anak, tentu anak itu tidak mau lepas. Nete aja dengan istri Anda, Anda tentu bingung, gimana ini? Nah, ya. Jadi Anda harus bisa memahami, bantu istri itu mengurus anak supaya bisa Anda punya waktu dengan istri. Ya, berikan anak itu mainan. Kalau memang saatnya anak itu sedang butuh istrinya, istri Anda ya harus maklum. Jangan marah pula kepada anak. Saya bekerja di sebuah perusahaan di mana selesai jam 4 sore sehingga mengundur waktu sholat asar, namun tetap dilaksanakan sholat berjamaah bersama teman-teman di masjid perusahaan. Bolehkah hal ini dilakukan Ustaz? Lalu apa yang saya lakukan dengan pekerjaan saya? Syukran Ustaz. Di sini asarnya jam berapa? Jam 3 ya. Jadi jauh juga ya mundurnya. Kalau mundurnya itu tidak jauh ya, punya setengah jam itu masih bisa dianggap sambil menunggu waktu iqomah ya. Tapi kalau sampai 1 jam itu terlalu lama pertama. Dan waktu asar itu adalah waktu pendek. Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asar itu disegerakannya. Ya, asar itu disegerakan dan beliau tidak menunda-nundanya. Nah, kalau bisa coba azan dan kumandangkan azan tepat pada waktu. Kemudian beri kesempatan setengah jam untuk sholat sunnah dan segala macam. Kemudian sholat selesai akhirnya sudah jam 4 juga. Nah, kalau seperti itu tidak masalah. Tapi kalau mulai sholatnya jam 4 sementara waktu masuk jam 3 itu terlalu jauh ditunda. Sudah hampir-hampir mendekati waktu dharurah. Di sini maghrib jam berapa? Jam 5:30 ya. Jam 5:30 itu sudah dekat sekali, hampir mendekati waktu dharurah, di tengah-tengah waktu. Nah, atau kalau bisa azan tidak usah panjang-panjang sholat sunatnya, udah azan langsung qomat saja, sholat yang ringkas, berjamaah, tunaikan kewajiban. Setelah itu lanjutkan bekerja. Coba bicarakan itu dengan tempat Anda bekerja, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Ustaz, ana minta nasihat. Ini dari pendengar radio Abror ya. Nanti nama radio kita ya. Anak saya laki-laki usia 5 tahun dah masuk TK. Kecil. 1 tahun udah di TK. Namun hingga saat ini belum mau berkomunikasi dengan guru dan teman-temannya ketika di sekolah. Namun jika di rumah dia ramai dengan saudaranya. Bagaimana solusinya? Dari Ummu Salma. Nah, ini anaknya ini namanya Bagak Kandang. Kalau di rumah dia jagoan, kalau di luar dia diam. Tidak ada masalah, tidak perlu khawatir. Ya, yang penting kebiasaan orang tua. Kalau ada tamu datang, anaknya diusir ke belakang semua. Tidak boleh ke depan, anaknya pengen dia tidak tampil itu. Kadang-kadang ngintip-ngintip. Ini tidak bagus sebenarnya. Tidak apa-apa aja dia ke depan. Ayo sini duduk, kenalkan. Sehingga dia terbiasa berinteraksi dengan orang. Ah, ingatkan dia kalau kurang sopan, dia ingatkan. Enggak boleh begini-begini. Nah, nanti kalau sudah agak puas, dia silakan ke belakang. Nah, itu kebiasaan yang sebenarnya mendidik anak kita untuk berinteraksi dengan orang. Dan jangan biasakan sedikit-sedikit langsung dibentak di halaman belakang. Ini juga menjadikan yang tahu. Manja sedikit. Jaga saja, perhatikan. Sedikit-sedikit belakang, sedikit-sedikit belakang. Akhirnya dia tidak punya mentor, takut aja. Kalau sendiri dia rame. Tapi ketika ada orang yang tidak berani, takut salah. Ya. Kemudian ada juga memang karakter anak itu. Kalau di depan orang dia diam, yang belum dikenal. Nah. Kemudian solusi yang berikutnya, Anda harus berbicara dengan guru yang mengampu dia di sekolah. Harus ada komunikasi, anak saya seperti ini kok belum ada perubahan. Dan tidak perlu khawatir, anak saya nomor tiga. Anak saya nomor tiga itu memang dulunya di TK dia seperti tidak berani. Tapi kalau dia sendirian, aktif dia, dia kurang mau bergaul. Kalau ditanya, sehingga gurunya, Ustaz ini si Fulan ini kok gak bisa-bisa Ustaz? Padahal dia bisa. Ketika akan tamat dan masuk tes SD, dia bilang, Ustaz, ini si Fulan begini-begini nanti harus betul-betul dini ya. Nanti khawatir gak lulus. Saya paham anak saya. Saya biarin aja. Gak apa-apa, gampang. Ketika di tes di SD, aman. Dia siap. Pak, sekarang dia biasa tampil kok. Ikut lomba apa, sebenarnya biasa tampil. Jadi jangan terlalu khawatir. Masa itu akan dilewati oleh sebenarnya. Ada anak saya yang lain, punya tipe yang lain pula. Dia malah tidak mau sekolah, tidak mau apa-apa dan segala macam. Sekolah lebih banyak liburnya. Jadi di sekolah itu dia ini kata guru dia. Malahan dia belajar membaca itu otodidak. Saya tidak pernah mengajarkannya, dia belajar sendiri. Dia bisa baca tulis. Dengan belajar sendiri. Dia bisa baca Al-Quran. Dengan belajar sendiri. Anak itu punya karakter yang berbeda-beda, pahami. Lihat, oh anak saya seperti ini. Nah, jangan dihalang-halangi dia sehingga akhirnya patah. Lalu tidak berani dia untuk melakukan sesuatu yang dia anggap dia bisa melakukannya. Tapi tetap kita awasi. Kita jaga. Akhirnya karakter dia itu bisa berkembang dan bisa kita luruskan. Nah, jadi kepada ibu, berkomunikasi dengan sekolah tempat anak Anda belajar. Kemudian Anda harus selami dan pahami karakter anak Anda tersebut. Berusahalah membangun mentalnya. Nah, kalau di sekolah itu ada lomba, ikutkan anak itu lomba. Itu juga untuk membangun mental dia. Kalau anak Anda sudah agak tumbuh besar, walaupun segitu, ada tamu anak umur 5 tahun, ya berapa umur? 5 tahun, beri dia tanggung jawab misalnya bawakan toples kue ke depan. Ayo nih, bawa ke depan, taruh dekat tamu. Yang bisa dia bawa, kalau air mungkin jatuh. Toples kue. Nah ini sebenarnya membangun mental dia. Dia ke depan, nanti ketemu dengan orang. Akhirnya dia terbiasa, dia berani berbuat. Anak ini untuk melatih anak-anak. Jadi ini seninya. Dan tentu Anda-anda para orang tua barangkali jauh lebih paham daripada saya dalam masalah ini. Dan ada pula tipe-tipe anak itu yang memang butuh perhatian khusus seorang psikiater atau psikolog. Ya, dia tidak terkebelakang mental atau tapi ada kelainan di sini. Nah, ini juga harus Anda tahu. Bagaimana cara membagi cinta dan bagi seorang suami antara orang tua, istri dan mertua? Karena terkadang masalah itu datang dari pihak yang ketiga. Makanya wahai saudaraku, wahai saudariku, Anda harus paham cinta itu ada yang harus dikedepankan dari sekian cinta. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai orang tua, mencintai suami, itu semuanya diperintahkan. Tetapi cinta ini bertingkat-tingkat. Cinta Allah harus segala-galanya. Cinta Allah dan Rasulnya harus di atas cinta yang lainnya. Kalau Anda istri, setelah itu adalah cinta kepada suami. Kalau Anda laki-laki, setelah itu cinta kepada orang tua. Dan begitu seterusnya. Dan Anda kedepankan. Jangan dibentur-benturkan. Berusahalah untuk bisa memanage cinta ini agar tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Istri yang bicaranya kasar, bagaimana menyikapinya? Kurang sabar menghadapi anak-anak. Dinasihati belum juga nurut. Abu Fudail, Boyo, Lali, pendengar, Akron. Nah, kalau seperti itu, istri itu ajak dia belajar, menuntut ilmu, bantu dia untuk menghadapi anak-anak. Kadang-kadang dengan keseorangan diri dia menghadapi anak-anak, kadang-kadang membuat istri itu sedih, menangis, kalut, dan segala macam. Nah, jadi mendidik anak itu berat. Anda memang paling ketemu anak cuma sekali-sekali. Coba kalau Anda seperti dia seharian dari pagi. Misalnya istri Anda pulang kampung dititipkan anak, Anda yang ngurus anak, bagaimana rasanya? Sehari itu Anda sudah stres mungkin menghadapi anak itu. Nah, Anda harus bisa paham itu, maka dampingi dia untuk menghadapi anak-anak tersebut. Dan ajak dia mengaji, belajar membaca sirah istri-istri salafus saleh. Bagaimana cara seseorang yang lebih tua, bagaimana cara seseorang yang lebih tua dari kita tentang pentingnya berbakti kepada orang tua terutama ibu, di mana seorang tersebut sering membentak ibunya dan jarang sekali bicara dengan ibunya. Ini adalah anak yang durhaka. Kalau dia tidak segera memperbaiki dirinya, alamat tidak baik bagi dia di dunia dan di akhirat. Bagaimana mungkin dia membentak orang yang Allah jadikan sebagai sebab adanya dia di dunia dan kelak menjadi sebab juga dia masuk surga atau masuk neraka. Kalau orang ini sudah mengaji, maka sesungguhnya dia hadir di majelis hanya jasad saja. Hatinya tidak hidup. Apa dia tidak membaca di dalam Al-Quran? Allah menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua itu setelah perintah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia tidak dengar dari guru-gurunya ayat-ayat yang disampaikan oleh gurunya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Isra, kalau orang tua itu sudah tua keduanya atau salah satunya, fala taqullahuma uff, jangan katakan ah, cih, apalagi membentak. Jadi kalau dia tebus, barangkali dia tidak mau berbakti lagi kepada ibunya, maka dia berkata, saya biarlah, saya tebus, saya tidak ingin berbakti kepada ibu saya tebus dengan seumur hidup saya untuk menggantikannya. Tidak bisa, tidak akan bisa untuk menggantikan bakti, menggantikan bakti. Jadi anak ini harus paham bahagia sengsara dia di dunia dan di akhirat, keberhasilan hidup dia di dunia dan di akhirat tidak lepas dari bakti dia kepada orang tua. Orang tua khususnya lagi adalah ibu yang haknya dijadikan oleh Quran 3:1 dibanding ayah. Jadi nasihati dia, ingatkan dia, beri dia hadiah buku-buku tentang kaset-kaset kajian tentang bahaya durhaka kepada orang tua. Anak di hadapan orang tua itu kalau bisa seperti budak di hadapan tuan. Mau makan, sahabat itu kalau makan sama ibunya Abu Ubaidah Mas'ud radhiyallahu anhu, ada yang enak, dia ingin mengambil yang enak itu. Dilihatnya ibunya melirik, makannya itu tidak berani diambil. Takut kalau dia ambil, ibunya tidak jadi mengambil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda berjalan bersama seorang pria tua. Petentang-petentang di depan pria tua itu diberhentikannya. Hei, anak muda, ini ada di kitab Al-Adabul Mufrad dibawakan oleh Imam Al-Bukhari At-Tirmidzi. Ditanya, siapa ini? Bapak saya, dinasihati oleh Abu Hurairah. Kamu kalau berjalan dengan ayah kamu itu jangan berjalan di depannya. Kalau mau duduk, biar dia duduk dulu. Sampai seperti itu, apalagi main bentak-bentak. Nah, ini adalah termasuk dosa besar. Dia harus bertaubat, bersifar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan akhwat, sudah mulai larut malam. Jadi kita cukup sampai di sini dahulu pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah hari Senin masih ada pertemuan kita di Boyolali ya. Sampai di sini dahulu, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.